Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa HIAR TV yang dirahmati Allah, saya Muhammad Solihan dan kameramen Fatul Huda beserta seluruh kru HIAR TV saat ini sudah berada di Jakarta Convention Center Senayan untuk melaporkan langsung bagaimana kemeriahan Islamic Book Fair 1439 Hijriah bertepatan dengan 2018 ini yang saat ini sedang berlangsung. Adapun tema yang diusung pada Islamic Book Fair 1439 Hijriah ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hayar TV yang dirahmati Allah, saya Muhammad Solihan dan kameramen Fatul Huda beserta seluruh kru Hayar TV saat ini sudah berada di Jakarta Convention Center Senayan untuk melaporkan langsung bagaimana kemeriahan Islamic Book Fair 1439 Hijriah bertepatan dengan 2018 ini yang saat ini sedang berlangsung. Adapun tema yang diusung pada Islamic Book Fair 1439 Hijriah ini adalah menuju kejayaan Islam dengan literasi. Bersama saya saat ini salah satu jamaah peserta Islamic Book Fair. Mari kita tanyakan langsung untuk berbagi kepada jamaah pemirsa Hiar TV. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kenalan ya, namanya siapa, dari mana? Oke, perkenalkan nama saya Ilham, dari aslinya Makassar. Mas Ilham ini dengan siapa dan dari mana datang ke Islamic Book Fair ini? Oke, saya datang dengan teman saya, itu startnya dari Bandung. Jadi dari Bandung, pada subuh kami berangkat naik kereta, tiba sini jam 9. Mas Ilham, buku apa yang sudah Mas Ilham dapatkan atau yang ingin Mas Ilham cari di Islamic Book Fair kali ini? Oke, tadi udah ngelis beberapa buku dan alhamdulillah dari akhir ini kami udah memborong semua bukunya. Bisa dilihatkan ke jamaah Ahyar TV buku apa yang sudah didapatkan? Oke, yang pertama ada buku Pengantin Sunnah, yang kedua itu ada buku Al-Majmu, yang ketiga ada metode menghafal Al-Quran selama 30 hari, dan yang terakhir ini kita dapat bonus Mushaf At-Taisir. Mas Ilham, setelah ini mau kemana nih? Mau langsung pulang atau mau tetap di sini sambil menunggu kajian Ustadz Adi Hidayat nanti yang akan dilaksanakan pada sholat asar? Oke, jadi sehabis ini saya masih cari buku lagi sambil menunggu kajian Ustadz Adi Hidayat. Kan masih ada selang waktu nih. Jadi setelah cari buku terus pulangnya itu sebada maghrib. Insya Allah. Terima kasih Mas Ilham ya atas wawancara. Terima kasih. Cek. Perhelatan pameran buku Islam terbesar di Asia Tenggara akan digelar pada 18 sampai 22 April 2018. Islamic Book Fair IBF 2018 yang mengambil lokasi di Jakarta Convention Center Senayan menempati area hal A dan B. Pengunjung Islamic Book Fair 2018 ini diperkirakan mencapai ratusan ribu orang. Pada Islamic Book Fair 2018 ini, Ahyar TV dan QuantumAhyar.com menyediakan stand di Madinah berupa buku karya tulis Ustadz Adi Hidayat beserta souvenir-souvenir yang bisa jamaah dapatkan. Dan perlu kami sampaikan bahwa nanti pada sholat asar akan berlangsung kajian bersama Ustadz Adi Hidayat yang akan membahas tema mengenai motivasi dan tips menghafal Al-Quran. Jadi bagi para jamaah yang berada di area sekitar Senayan ini bisa datang langsung untuk mengikuti kajian. Thank you. dikutip dari situs resmi IBF, islamicbookfair.com, tentang latar belakang diselenggarakannya Islamic Book Fair ini adalah Ketua Ikatan Penerbit Indonesia IKPI Jakarta Faisal Sinaro mengemukakan latar belakang diselenggarakannya Islamic Book Fair 2018 ini yang telah berjalan sejak 2001. Menurutnya, IBF terinspirasi dari dua pameran buku terbesar di Indonesia saat itu, yaitu Indonesia Book Fair dan Jakarta Book Fair. Kedua pameran tersebut adalah pameran buku umum yang diadakan IKPI. Indonesia Book Fair diselenggarakan oleh IKPI Pusat dan Jakarta Book Fair diselenggarakan oleh IKPI Jakarta. Di awal IBF ini, kata dia berasal dari penerbit-penerbit buku Islam yang tergabung dari Pokja Buku Islam IKPI DKI Jakarta. Penerbit-penerbit ini merasa nuansa Islami di Indonesia Book Fair dan Jakarta Book Fair tidak terasa. Salah satu alasan mengapa IKPI Jakarta tergerak mengadakan pameran buku Islam. Karena minat dan budaya membaca umat Islam Indonesia masih rendah, IKPI Jakarta memiliki kepedulian terhadap itu dan bisa memberikan suatu yang lebih dibandingkan dengan yang ada di toko buku. Namun, waktu itu jumlah penerbit buku Islam belum sebeberapa. Pada IBF pertama hanya ada 7. Itu adalah pernyataan Ketua IKPI yang kami ambil dari islamicbookfair.com, situs resmi Islamic Book Fair 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hayar TV yang dirahmati Allah, saya Muhammad Solihan dan kameramen Fatul Huda beserta seluruh kru Hayar TV saat ini sudah berada di Jakarta Convention Center Senayan untuk melaporkan langsung bagaimana. Ya, pemirsa Hayar TV, pada saat ini saya sudah bersama dari penerbit Quantum Ahyar Institute. Kita akan berbincang-bincang langsung bagaimana keseruan Islamic Book Fair ini pada hari pertama sampai saat ini. Bersama saya sekarang ada Ustadz Dadan, boleh? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Dadan. Boleh dikabarkan kepada pemirsa Hayar TV yang sedang menonton bagaimana keseruan dari Islamic Book Fair ini dari hari pertama sampai sekarang, Kang? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hayar TV dimanapun berada, senang sekali kami berada di IBF. Dari mulai hari pertama, ada catatan ya. Hari pertama kami sudah beres-beres, stand belum dibuka, antrian sudah siap-siap. Nah, itu yang pertama. Kirain tidak akan seperti itu, ternyata sama juga. belum dibuka antrian sudah panjang. Artinya ini melihat bahwa jamaah, konsumen, orang-orang begitu antusias untuk mencari buku yang terutama ini ditulis sendiri oleh Ustadz Adi Hidayat LCMA, dan ternyata mereka betul-betul luar biasa ya, animonya luar biasa, sehingga sampai hari ketiga sekarang kami di tim STAN ini harus jungkir balik bersiap-siap untuk menangani yang terbaik buat para konsumen. Terus beberapa hal yang menarik di STAN kami adalah, pertama bahwa kami tidak menjual mushaf. Jadi mushafnya diberikan secara gratis, tapi kami memberikan paket komplit. Buku Muslim Zaman Now 1, kemudian Al-Majmu 1, kemudian Pengantin As-Sunnah 1. Semuanya karya Ustadz Adi Hidayat. Begitu 3 paket itu didapat, 135 dapat mushaf At-Taisir. Alhamdulillah, luar biasa. Ustadz Adan, untuk peserta sendiri yang hadir, maksudnya yang ingin mendapatkan buku Ustadz Adi Hidayat itu, apakah dari Indonesia saja atau dari ada yang dari mancanegara gitu? Kemarin ada beberapa yang dari Malaysia ya, bahkan beliau membeli paket ngeborong gitu loh. Wah, luar biasa. Saya tanya, Pak, ini sengaja kesini? Iya, saya cuma beli ini saja, besok saya mau pulang lagi. Masya Allah. Kemudian juga ada dari beberapa provinsi yang cukup jauh ya di Indonesia. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Lombok, kemudian ada yang dari Lubuk apa ya, di Padang itu? Nah, Lubuk Linggau juga. Terus dari Jambi, ada beberapa yang sama memborong beberapa paket yang itu merupakan titipan dari saudara-saudaranya. Jadi luar biasa sekali antusiasme dan animo para jamaah, para konsumen di IBF. Dan ini pameran perdana kami. Pameran perdana kami. Dan selain buku-buku Ustadz Adi Hidayat, ada juga merchandise dari Ahyar TV. Ini pemirsa Ahyar TV dimanapun berada, bisa buru-buru ke IBF dan kemudian temukan ada mug yang keren, kemudian ada stiker, kemudian ada juga kaos Muslim Zaman Now. Luar biasa. Gitu. Untuk stok sendiri nih, persediaan. Karena kan IBF ini tidak sampai hari ini kan, masih akan berlanjut sampai tanggal 22 nanti gitu. Apakah persediaan buat teman-teman IR TV yang belum hadir hari ini, apakah untuk nanti sampai tanggal 22, Ustadz Adan, silakan. Alhamdulillah untuk stok hari pertama kita keluarkan 1000, itu dalam catatan kami habis. Kemudian hari kedua kita keluarkan juga 1000 paket, alhamdulillah juga habis. Sekarang hari ketiga, karena Ustadz Adi Hidayat hadir di tempat ini, kita mengeluarkan langsung 3000 paket. Nah, kita lihat apakah akan habis juga di hari ini atau tidak. Nah, tapi untuk menjaga sampai dengan hari Ahad, hari terakhir, kita menyiapkan beberapa stok buku-buku yang tiga tadi, Muslim Zaman Now, Al-Majmu, dan Pengantin As-Sunnah. Jadi untuk total stok dari awal sampai akhir ini, ada berapa jumlah stok yang sudah disiapkan oleh tim Quantum Ahyar itu dan penerbit ya? Quantum penerbit, ya. Stok untuk Al-Majmu kita siapkan 5.000 eksemplar. Kemudian untuk Pengantin As-Sunnah 5.000 eksemplar. Khusus untuk Muslim Zaman Now kita menyiapkan bahkan sampai 18.000 eksemplar. Kemudian Mushaf At-Taisir kita siapkan 5.000 eksemplar. Ya, baik, itu aja mungkin yang bisa kita sampaikan kepada pemirsa IR TV dimanapun berada yang ingin mendatangi langsung untuk mendapatkan karya dari Ustadz Adi Hidayat. Silakan langsung mendatangi stand, boleh standnya dikasih tahu? Standnya nomor 166, penerbit Institut Quantum Ahyar, Ahyar TV, Quantum Ahyar Institute. Ya, standnya tepatnya bisa dilihat langsung, ada di belakang kita. Di situ ada warna orange dan perbaduan warna biru ya, dan ada Quantum Ahyar itu Q. Betul. Dan setiap hari standby ada tayangan ceramah ya Ustadz Adi Hidayat. Ada dua LCD yang kita siapkan. Ya, demikian wawancara kami dengan Ustadz Adan, yaitu pengurus di stand Quantum Ahyar. Terima kasih Ustadz Adan, sampai sukses nih untuk pemirsa. Ya, terima kasih. Ya, pemirsa IR TV di mana berada, karena pada saat ini akan dilangsungkan sholat asar, maka laporan langsung ini hanya sampai sini dulu. Dan perlu saya informasikan bahwa pada sholat asar nanti, tepatnya pukul 16.30, Ustadz Adi Ustadz Adi Hidayat LCMA akan mengisi kajian dengan tema motivasi dan tips menghafal Al-Quran dan akan disiarkan langsung juga oleh IRTV. Demikian, saya Muhammad Solihan, kameramen Fatul Huda beserta seluruh kru IRTV melaporkan langsung dari IBF 2018 Jakarta Convention Center Senayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir di sekitaran bumi Nusantara.